بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita dalam lanjutan dari bab baru yang baru kita lewati, babu ma ja'a fi sihir, bab yang datang dalam masalah sihir. Kemarin kita dalam penjelasan dari Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala, innama nahnu fitnatun fala takfur, hanyasanya kami adalah sebagai ujian terhadap kalian, maka jangan kau kafir. Fala takfur maknanya wa dzalika annahu ma'alimal khaira was-sarra wal kufra wal imana. Kalimat fala takfur maknanya keduanya mengetahui tentang kebaikan, tentang keburukan, dan tentang kekufuran dan keimanan. Soalnya yang benar ini alima, bukan alama. Sebagaimana kemarin yang telah diingatkan oleh akhuna Darmuji Allah Ta'ala, fadhalika annahu ma'alima al-khaira والشر والكفر والإيمان فعرف أن السحر من الكفر. Ini keduanya mengetahui tentang kebaikan dan keburukan dan kekufuran dan keimanan. Maka keduanya pun tahu bahwasanya sihir itu termasuk dari kekufuran. An-nasiha min al-kufr. Sihir termasuk dari perkara-perkara yang berkaitan dengan keluarnya seorang dari Islam. Mereka katakan minal kufur. Jadi kekufuran itu memiliki banyak macam, diantaranya sihir. Diantaranya adalah sihir. Qala wa qawlu ta'ala yu'minuna bil jibti wa taghuti. Ini ayat kedua ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Yu'minuna bil jibti wa taghut sebagai syahid untuk tarjamah. Mereka beriman dengan jibt wa taghut. Dan telah lewat taqaddamal kalamu alaihima bil bab qablahu. Iman dengan jibt wa taghut bisa sia-sia dengan sekedar mencocoki sifat dan taghut, walaupun dalam hatinya mengingkari. Itu termasuk iman dengan taghut dan sifat. Telah lalu pembicaraan dalam kedua lafaz ini dalam bab sebelumnya yang telah kita lewati. Wa fi an-nasihra min al-jibti. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, diambil dari ayat ini. Sihir termasuk jibat, termasuk juga yang disebut dengan taghut. Sihir termasuk taghut. Dan akan datang penjelasan dari kalamnya Syekh Muhammad Hamid Fiqi dalam catatan kaki nomor 1, soal akan kita bacakan. Jadi ajibtu as-sihr termasuk sihr termasuk jibt. Demikian dikatakan oleh beliau al-muallif musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Qauluhu qala Umar radhiyallahu anhu ajibtu as-sihr wa taghut as-syaitan. Hadzal asar rawahu Ibn Abi Hatim wa ghairuhu. Asar yakni perbuatan ataupun ucapan yang ternukilkan dari salafus saleh, dari para sahabat, dari sebagian para tabi'in, itu namanya asar. Mafhum? Itu yang sering dikenal dengan asar, yakni yang datang dari seperti para sahabat dan para tabi'in, baik perkataan mereka ataupun perbuatan mereka. Riwayatnya Ibn Abi Hatim dan yang lainnya. Qauluhu wa qala Jabir at-tawaghitu kuhanun. Tawaghit jamak dari kata taghut adalah para dukun. Jadi para dukun itu boleh disebut dengan taghut. Mafhum? Karena taghut diberi khabar dengan kuhan, maka maknanya tawaghit itu bisa disebut dengan dukun. Jadi dukun itulah tawaghit diantaranya. Maka seorang kiai kalau dia ini dukun berarti dia taghut. Seorang kiai tapi dia memiliki ilmu perdukunan atau perbuatan perdukunan, maka dia boleh disebut dengan taghut. Apa itu? Biar tidak asing, perlu dipahamkan kepada kita semuanya bahwasanya kadang kita dapati seorang yang mungkin memangku pesantren muridnya ratusan bahkan ribuan, tapi dia taghut karena dia memiliki ilmu perdukunan. Nah ini sayangnya kaum muslimin banyak yang tidak tahu para taghut ini, bahkan dimuliakan, diagungkan karena dianggapnya sebagai seorang yang terhormat, sebagai seorang kiai, seorang ustadz, seorang yang dikenal dengan keagamaannya, tapi ternyata taghut. Maka benarlah perkataan Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala yang beliau sering menyebut taghut ini malayin jutaan. Nah, jutaan. Cuma banyak manusia yang enggak tahu tentang mereka para taghut. Kana yanzul 'alaihim syaitanu. Ini mereka dulu didatangi oleh para syaitan. Ini para dukun ini. Bikulli hayyin wahidun, setiap kabilah ada satu. Setiap kampung ada satu. Hadzal asar wa Ibn Abi Hatim bi nahwihi mutawwalan min anwah ibn Munabbih. Asar ini riwayatnya Ibn Abi Hatim dengan semisal lafadz yang dibawakan di sini, tapi panjang, mutawwalan maknanya panjang lafadznya, bukan ini, ada tambahannya. Dari Wahab bin Munabbih annahu qala, bahwasanya Wahab bin Munabbih qala, berkata Wahab bilang, sa'altu Jabir bin Abdullah. Perhatikan. Nana. Yang main-main. Soal tu Jabir bin Abdullah. Ana tawasat latikan ayat kalatikan utaha kamuna ilaiha. Aku tanya kepada Jabir bin Abdullah tentang taghut-taghut yang dulu mereka berhukum kepada taghut-taghut ini. Perhatikan, berarti kenapa berhukum ke sana? Karena diagungkan, karena memiliki nilai tersendiri, kemuliaan di tengah masyarakatnya, di tengah kaumnya, terpandang, sehingga ketika ada permasalahan penyelesaiannya kepada orang tersebut. Faqala, maka berkata Jabir bin Abdullah, inna fi Juhayna tawahidan, ada satu di sana di Juhayna. Wafi aslama wahidan, kabila aslam juga ada satu. Wafi hilala wahidan, juga di kabila hilal ada satu. Wafi kulli hayyin wahidan, dan masing-masing kabila ada satu. Wahum kuhanun kana tanzilun, tanzilu alihum syayatin. Para tawgut itu, mereka adalah para dukun. Setan-setan biasa turun kepada mereka. Jadi tawgut itu kadang seorang yang memiliki perbuatan yang mulia menurut kaumnya, diantara sebagai pemutus suatu permasalahan yang mereka pertikaikan, penyelesaiannya ke sana. Nggak dengar? Dengar? Eh? Nggak dengar? Dengar, Mas? Nggak dengar? Baik. Jadi penyelesaian permasalahan datang kepada tadi seorang dukun yang dimuliakan di tempat mereka. Kalau di zaman sekarang mungkin disebut dengan Syekhul Qabilah. Syekhul Qabilah, Syekhnya Qabilah. Wah, gak dengar. Gak dengar? Gak dengar? Hah? Dengar? Baik. Nggak dengar? Nggak dengar? Ya. Ya udah. Baik, insyaallah kita lanjutkan. Dengar? Enggak dengar? Dengar enggak? Baik. Qauluhu qala Jabir wa Ibn Abdullah bin Haram Al-Ansari dalam ta'liq tufiya Jabirun sanata arba'a wa sabi'in wa kira sanata sabah wa sabi'in wa kana umru arba'an wa tis'ina sanatan. Beliau ketika meninggal berumur 94 tahun. Nomor 1 dalam ta'liq belum kita baca. Nomor 1 dalam ta'liq, dalam tetapan kaki. Qala Syekh Muhammad Hamid Fiqi rahimahullah ta'ala, alladhi yustakhlasu min kalamis salaf radhiyallahu anhum, yang bisa diringkas dari perkataan salaf radhiyallahu anhum, yakni tentang tauhid. Anna tauhid kullu ma sarafa al-abda wa saddahu an ibadatillah wa ikhlasid din wa ta'ati lillahi wa li rasulihi. Yang bisa diringkas dari kalamnya para salafus saleh tentang tauhid, bahwasanya tauhid adalah seluruh apa yang memalingkan hamba dan membimbing hamba dari beribadah kepada Allah dan dari memurnikan agama dan dari mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi seluruh yang memalingkan hamba dan membendung dari beribadah kepada Allah, memalingkan hamba dan membendung dari ikhlas, memalingkan hamba dan membendung dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia adalah taghut. Tengok sini, ini kalam yang diperhatikan. Kullu ma sarafal abda wa saddahu an ibadatillahi wa ikhlasid dini wa ta'ati lillahi wa li rasulihi fa huwa taghut. Gitu. Gimana? Didengar? Dengar? Hah? Sawa'un bidzalika syaitanu. Enggak dengar? Hah? Enggak dengar? Apa ya? Enggak dengar kan? Enggak dengar? Alhamdulillah. Gimana? Lanjut. Lanjut. Hah? Ya, perhatikan. Qala rahimallahu ta'ala. Sawa'un bidzalika syaitanu minal jinni was syaitanu minal ins. Sama saja. Yang memalingkan hamba dari taat kepada Allah, yang memalingkan hamba dari ibadah kepada Allah, yang memalingkan hamba dari taat kepada Rasulnya, sama saja baik itu syaitan dari jin atau syaitan dari manusia, maka dia juga taghut. Nah ini, sama saja yang memalingkan manusia, memalingkan hamba dari taat kepada Allah, memalingkan hamba dan membendung hamba dari ibadah kepada Allah, memalingkan hamba dari mengikhlaskan agama karena Allah, memalingkan hamba dari taat kepada Allah dan Rasulnya, dia adalah taghut. Baik itu setan dari jin atau setan dari manusia. Mafhum? Wal asyaru wal ahzaru wa ghairuha. Sama saja baik itu pohon-pohon, batu-batu dan yang lainnya yang memiliki sifat memalingkan dari, memalingkan hamba dari taat kepada Allah, memalingkan hamba dari beribadah kepada Allah, membendung hamba dari beribadah kepada Allah, membendung hamba dari taat kepada Allah dan Rasulnya, itu juga taghut. Jadi kadang tahu itu berupa pohon, berupa batu. Ya kan? Dan yang lainnya. Walaupun bidzalika bila syakkin al-hukmu bil qawanin al-ajnabiyyah anil Islam. Dan masuk dalam kategori taghut tanpa keraguan lagi, yaitu berhukum dengan undang-undang yang asing dari Islam. Jadi berhukum dengan undang-undang yang asing dari Islam itu juga taghut. Yang berhukum juga taghut, hukumnya juga taghut, penghukumnya juga taghut. Kalau yang berhukum bisa dirinci. Kalau yang berhukum bisa dirinci. Contohnya, seseorang yang tidak mungkin bisa mengambil haknya kecuali dengan berhukum, dengan hukum selain Allah. Maka dia berhukum ke sana dengan tujuan untuk mengeluarkan haknya. Biar mendapatkan haknya, tapi dengan syarat dia dalam posisi benar. Secara syar'i. Kalau posisinya salah, enggak boleh. Kalau posisinya benar dan dia enggak bisa mengeluarkan haknya, tidak bisa menguasai haknya kekuatan dengan berhukum ke sana, maka bukan taghut. Tapi kalau tanpa ada kebutuhan. Sebagaimana yang telah disebutkan, berhukum ke sana maka juga termasuk taghut. Dia juga taghut, hukumnya juga taghut, hakimnya juga taghut, yang melindungi juga taghut. Ayo ini perhatikan. Maka dikatakan di sini wa yadkhulu bidzalika berdasarkan al-hukmu bil qawanin asnabiyyah anil Islam wa syara'ihi wa ghairiha. Hukum dengan undang-undang yang asing dari Islam, ya kan, asing dari syarat-syarat Islam dan yang lainnya. Min kulli ma wada'a wal insanu, dari seluruh apa yang digunakan dan diletakkan oleh insan dengan tujuan liyuh kama bidhima wal furud wal amwal. Undang-undang dari selain Islam tadi digunakan oleh seorang insan dengan tujuan untuk dibikin hukum dengannya dalam masalah darah, masalah kemaluan, dan masalah harta. Seperti hukum perzinaan di penjara, di denda sekian juta, itu termasuk hukum taghut. Hukum mencuri, ya kan, sesuai dengan nisab, dihukum dengan penjara saja sekian bulan, sekian tahun, itu juga taghut. Hukum membunuh yang seharusnya dibunuh, cuma dihukum sekian tahun, itu juga taghut. Hakimnya taghut, hukumnya juga taghut. Yang rela hukum ke sana juga taghut. Nah, perhatikan di sini. Yang melariskan juga taghut, yang menjaga juga taghut. Itu pada tawagut. Waliyubtila biha, waliyubtila biha syariat Allah, dan untuk membatalkan dengan undang-undang itu syariatnya Allah. Hukum dengan undang-undang yang keluar daripada Islam, yang asing daripada Islam, untuk membatalkan dengan undang-undang itu syariat Allah biar batal, ini juga taghut. Maka syariat Allah tidak berlaku lagi. Perhatikan, Daniel. Syariat Allah tidak berlaku lagi karena undang-undang tadi. Itu juga mengatakan taghut. Maka wali yubtilah biha syariat Allahi. Berupa apa? Kalau berupa menikam atau hukum menegakkan hukum hak. Hukum hak adalah hukum yang sudah ada ketentuan dalam syari'i, seperti membunuh, dibunuh. Berzina kalau masih bujang dicambuk dan diasingkan setahun. Kalau cukup dengan saksi-saksinya. Kalau sudah muhsan maka dirajam. Itu hukum hak. Menegakkan hukum dan tahrim riba. Riba menjadi dibolehkan karena undang-undang, ya kan? Zina menjadi dibolehkan karena undang-undang, maka undang-undang adalah taghut. Yang melindungi juga taghut. Khamer yang dia haram harus dilarang dijual, maka boleh dijual, ini juga undang-undangnya taghut. Wa nahu dzalika mimma akhwadat adil kawani tuhalliluha wa tahmiha binufudiha wa munafidiha. Binufudiha wa munafidiha. Jadi sesuai dengan itu, dari apa yang konon undang-undang ini menjadi menghalalkannya, menjaganya. Tuhalliluha dan ma wa tahmiha dan menjaganya. Binufudiha wa munafidiha. Nufud, para pelaksana. Nufud dan munafid ini adalah para pelaksananya. Jadi para pelaksana undang-undang itu termasuk juga taghut. Wal qawanin nafsu wa tawagit, undang-undang itu secara adatnya juga taghut. Wa wadi'uha, yang membuat undang-undang juga taghut. Wa murawijuha, yang melariskan juga taghut. Maka dikatakan qawanin nafsu wa tawagit, yang meletakkan, yang membuat juga taghut, yang melariskan juga taghut. Wa amsaluha min kulli kitabin. Dan yang semisal dengan perkara-perkara ini dari seluruh kitab. Wadahu al-aklu basari, yang meletakkan kitab tadi adalah akalnya manusia. Apa tujuannya? Lihat syrifa anil haqti, untuk memalingkan dari kebenaran. Allah dija'ati Rasulullah SAW, kebenaran yang telah didatangkan, yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Imma kasdan au an ghairi kasdin, baik itu sengaja dari yang membuat kitab tadi atau tanpa sengaja dari yang membuatnya. Fawa taghutun, maka juga taghut. Ini kalamnya Syekh Muhammad Hamid Fiqi tentang makna taghut yang dibawa di sini oleh beliau, oleh Syekh Muhammad Fiqi dalam ta'liq ini. Dan ini diridhai oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, tidak ditaklik, tidak dikomentari. Jadi biar paham tentang taghut, inilah penjelasan ringkas tentang masalah taghut. Ya kan? Dan juga perlu dikasih catatan bahwanya taghut itu bisa akbar, bisa asghar. Taghut kalau akbar dia kafir, kalau asghar dia kafir. Tapi juga bisa disebut dengan taghut. Ya kan? Tergantung sifat taghutianya. Ini kalau dari sisi pelaku-pelaku taghut yang memiliki akal berupa manusia. Tapi kalau tadi benda-bendanya, ya semuanya dikatakan taghut. Perdukunan taghut, dukunnya juga taghut. Kitab saja kalau memang memalingkan dari kebenaran, itu juga kita dikatakan kitab taghut. Maafkan itu. Maka dikatakan, wa amsaluha min kulli kitabin wada'ahu al-aklu basari. Dan semisal dengan apa yang disebutkan, yaitu berupa undang-undang tadi, seluruh kitab yang diletakkan atau yang dibuat oleh akal manusia, tujuannya untuk memalingkan dari kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bisa sengaja atau tanpa sengaja dari yang meletakkan kitab tersebut. Kalau memalingkan dari kebenaran yang telah dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka juga kitab tadi taghut. Ya kan? Pembuatnya juga taghut. Jadi jangan mengentengkan masalah. Pembuat undang-undang di luar hukum Allah itu termasuk taghut. Yang memasarkannya, melariskannya kadang Pak Dosen. Taghut. Yang melindungi langgengnya undang-undang juga taghut. Berarti kan ini. Jangan gampang jadi seorang dosen. Ternyata dia yang mengajarkan undang-undang yang selain daripada Islam, maka dia bisa jadi taghut. Kalau kita tahu taghut sudah datang belum, maksudnya apa tuh dosen, atau taghutnya masih di jalan gitu, gitu. Mau kemana taghut itu? Mau ngajar, gitu. Paham? Ya kan? Taghut masih ditunggu di kampus. Dan sebetulnya itu para tawagit. Maka dengan gampang manusia mempelajari ilmu yang di luar hukum Allah Ta'ala. Terasa atau tidak terasa, dia telah satu di antara para tawagit. Apalagi menyebarkannya, mengajarkannya. Ya kan? Maka disini dikatakan, Kuluhu at-tawagitu Tuhan. Tauhid adalah para dukun. Arada al-nalkuhana menatawagid. Maksudnya, bahwasanya para dukun termasuk dari para taghut. Bahwa min afrodil makna. Artinya, di antara makna taghut adalah dukun. Nah gitu. Bukan pembatasan. Di antara taghut adalah dukun. Yang masih banyak macam-macamnya selain dukun. Yang mereka juga takut tadi yang telah disebutkan secara ringkas oleh Syekh Muhammad Hamid Fiqi dalam taklik beliau di sini. Ya kan? Tapi kalau orang itu bodoh dan dungu, ketika kita bilang tentang taghut terkait dengan undang-undang dan para pembawa undang-undang, katanya takfiri. Ya kan? Karena bodoh. Atau penyakit fobia. Fobia khawarij. Nah, kadang pulang dari kuliah di luar negeri jurusan usuluddin, ternyata pulang-pulang enggak paham tentang tagut. Belajarnya lama di Damat, pulang-pulang enggak paham tentang tagut. Kayak itu. Perhatikan. Dan ini banyak makhluknya. Ya kan? Maka itu perhatikan, paham perkara yang berkaitan dengan tagut, maka benarlah Syekh Mubil mengatakan tagut itu jutaan. Nah itu. Malayin, kata beliau. Dan kalam yang ringkas ini yang dibawakan oleh beliau Syekh Muhammad Al-Fiqih ini adalah mencukupi dari semua yang ada terkait dengan pembahasan masalah tagut. Tapi ada tambahan dari kita, di antaranya adalah tagut terhadap tagut akbar dan tagut asghar. Maka ucapan tagut terhadap seseorang belum tentu harus kafir, tergantung sifat tagutianya. Tapi boleh disebut dengan tagut walaupun enggak kafir. Kalau memang dia tagut asghar, kalau tagut akbar maka dia kafir. Ini kalamnya beliau rahimahullah taala. Dalam masalah tagut. Cuma kadang manusia karena enggak paham, akhirnya penguasa pun juga dibisiki. Yang sering cerita tagut-tagut itu letak firi, itulah para pemberontak katanya. Dan dia ini yang ngomong seperti itu, dia lah tagut, dia termasuk setan. Ya kan? Membisikkan kepada orang-orang yang bisa dibisiki untuk bikin kekacauan dalam permasalahan. Baik, qawlu kana yanzil alaihim syaitan aradal jinsah. Syaitan maksudnya adalah jenis. La syaitanul ladhi huwa iblisu khasatan, bukan syaitan yang dia itu iblis secara khusus, tapi banyak macamnya. Wal tanzilu alaihim syayatinu, bahkan turun kepada mereka para dukun syaitan-syaitan. Wa yukhatibunahum, syaitan bisa berbicara langsung kepada mereka. Wa yukhbirunahum, dan memberikan pengetahuan tentang bima yastarikuna minas sam'i. Syaitan tadi memberikan khabar dengan apa yang mereka telah curi. Ini berupa sam'i, ini mendengarkan wahyu dari langit. Fayasdukun, dan berkata fayasdakun fayasdukuna marotan wayakdibuna mi'atan. Dan dibaca wayusat dan fayas dukun, maka kadang mereka benar sekali tapi berdusta 100 kali. Fayas dukuna marotan dan wayak dibuna mi'atan. Ya kan? Benarnya sekali, bohongnya 100 kali. Nah ini berarti kan ya ikhwah. Jadi kalau seorang itu membendung dari ta'lim, dan semisalnya dikhawatirkan termasuk di kalangan para tawagit, hati-hati. Terasa itu tidak terasa. Tanpa hak, tanpa kebenaran. Ya. Taib. Qawlu fi kulli hayyin wahidun. Al-hayyu wahidul ahya. Wa humul qabail. Pada masing-masing kabilah ada satu. Al-hayyu. Satu dari ahya, ahya itu jamak, mufradnya hayyun. Apa itu hayyun? Umul qabail, qabilah-qabilah. Ahya itu qabilah-qabilah. Ay fi kulli qabilatin kahinun yatahakamuna ilaihi wa yas'alunahu anil ghaibi. Masing-masing qabilah ada satu dukun yang mereka itu, penduduk qabilah tadi itu berhukum kepada dukun ini dan tanya kepada dia tentang perkara gaib. Jadi termasuk diagungkan di kaumnya tagut tadi, yang dia akhirnya adalah dukun, dia adalah tagut, diagungkan. Maka adalika kanal amru, demikianlah juga dulu perkara ataupun urusan kebelama ba'asin Nabi SAW sebelum Nabi diutus. Fa'abdallahu dalika bil-islam wa hurisatis sama'u bi kasratis syuhud. Ya kan? Syaitan yang dulunya mencuri khabar dari langit, Allah membatalkannya dengan adanya Islam dan langit-langit dijaga dengan banyaknya suhub. Suhub ini bintang yang membakar. Ya. Banyaknya suhub, banyaknya bintang yang membakar, melempar syayatin yang mencuri khabar dari langit. Tapi insyaallah ya, dari sini dulu kita cukupkan dan kita sambung di waktu yang datang. Walhamdulillah, amin. Tepat dalam.